budak nyambut gawe kok diprenguti. Pasar malam buka bengi, njopo adem loro ati. Ojo sok mendem rasa yen duwe karep, ojo mrengut yen jur omongno. Diparingi urip pisan nang donya, ojo ngisi pikiran gunelongso. Rumah tangga ojo terus kekeran, munda kerep tadi omongi tonggo. Pasar sayur mesti rame, ojo ngelantur pikirane. Mimpi sing ora ono, sing marai oleh rejeki tan saran rimo. Rezeki tan saran rimo.